Tiada berarti cinta suci ini untukmu. Diriku tiada mampu lagi mengulang kembali perasaan. Meski kau mohon kembali bersamaku lagi, bawa hatimu pergi jauh, tinggalkan semua kisah, biarkan ku sendiri bersama. Netesin air mata ya. Diriku tiada mampu lagi mengulang kembali perasaan ini. Tak ada lagi ruang di hatiku. Meski sendiri bersama luka.